Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fidin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kemudahan dari Allah SWT untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan pelajaran kita malam ini yaitu mengoreksi soal-soal yang telah diberikan, na'am, soal evaluasi untuk Durusul Lughatul Arabiyyah jilid pertama. Na'am. Barakallahu fikum. Semoga para talabah yang mengikuti tes 6 sudah pada mengambil soal ini. 6. Meskipun ada beberapa yang kemungkinan besar masih belum mengambil, ya. 6. Yang sudah mengambil soal, soalnya disiapkan. 6. Kita akan bahas setiap nomor dari apa yang telah diberikan. 6. Kemarin sempat diberikan soal yang berjumlah 50 soal. 6. Barakallahu fikum, dan waktu yang diberikan yang tertulis dalam soal 1 jam. Namun kenyataannya diberi lebih, ya. Di sekitar ada yang diberi lebih 10 menit, 15 menit atau yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Kita mulai untuk mengoreksi soal. Naam, tafadhol dibaca. Petunjuk dulu, petunjuk. Petunjuk soal. Petunjuk umum. Tulis basmalah terlebih dahulu di lembar soal. Tulis nama di pojok kanan atas. Tidak boleh membuka buku atau mencontek. Teliti dan jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Kerjakan sesuai perintah yang ditulis dalam soal. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah pada waktu tes kemarin ini dilakukan, ya. Ya. Terus kemudian petunjuk. Pada poin 1 ini pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf alif, ba, jim atau dal. 6. Jawaban yang benar bisa satu pilihan. Contohnya Hamzah. A, Hamzah. Ya. Atau A disebut. A. Ya. Jawaban yang benar bisa dua pilihan. Contohnya A dan B. Kedua jawaban harus dipilih. Jika dipilih salah satu maka salah. Jawaban tidak ada yang benar, maka jangan ada yang dipilih. 6. Barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan nomor 1. Titik-titik. Titik-titik. Hadza komisun. Titik-titik. Hadza mindilun. 6. Mana jawaban yang benar menurut antum? D. D. Coba dimasukkan ke soal. Ahadha komisun. La. Hadha mindilun. Artikan. Apakah ini gamis? Bukan. Ini sapu tangan. Naam. Aksenta. Barakallahu fikum. Itu jawaban yang benar memakai hamzah. Naam. Kalau anak tanya, kenapa memilihnya hamzah? Bukan memilih man misalkan atau ma. Tadi yang baca siapa tadi? Abisal ma. Kenapa memilihnya, pertanyaannya ahada komisun bukan mahada komisun? Karena? Karena pertanyaannya apa ini? Ya, gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Karena dia menuntut apa? Menuntut Pembenaran. Pembenaran. Naam. Ya atau tidak. Ya atau tidak. Sehingga memakainya hamzah. Karena hamzah itu untuk litasdik atau litakrir ya. Untuk pembenaran atau pengakuan suatu perkara. Sehingga jawabannya naam atau la. Iya atau tidak. Berbeda dengan man atau ma. Kalau man dan ma itu untuk menanyakan suatu perkara, tidak menuntut padanya pembenaran. Bedanya kalau man untuk nanti akan dibahas berikutnya. Nah, aksanta jawabannya gitu. Memakai hamzah karena dia li talabi tasdik, untuk menuntut pembenaran. Sehingga dijawab na'am, iya ataupun la, tidak. Nah. Dijawab iya ketika sesuai kenyataan. Dari apa yang ditanyakan, dijawab tidak kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut apa? Menurut ilmu orang yang ditanya. Ya, menurut ilmu orang yang ditanya sesuai kenyataan apa atau tidak. Itu. Ya, nomor 2. Titik-titik dzalika, dzalika nazmun. Naam. Apa jawaban yang benar? Hamzah. Ya. Ma dzalika? Naam. Dzalika ya. Nazmun. Naam, yaitu hamzah atau a. Hamzah itu dalam bahasa Indonesianya a di situ. A yaitu ma dzalika, dzalika najmun. Artinya apa itu? Itu bintang. Naam, aksanta. Kenapa memilih ma bukan memilih man? Karena tidak bernyawa ya. Naam, karena ma itu dipakai untuk menanyakan yang tidak berakal atau tidak berilmu. Yang tidak disifati akal atau ilmu. Kita nanyanya memakainya ma. Liustab ma itu dipakai liustab hambiha an ghairil alim atau ghairil akil. Naam. Sehingga makainya man. Kenapa enggak memakai aina aja? Aina yang di. Karena aina dipakai untuk menanyakan apa? Tempat. Tempat. Naam. Betul. Aksanta. Ya, nomor 3 berikutnya. Titik-titik hadza wa titik-titik dzalika, hadza mudarrisun wa dzalika himarun. Iya, mana jawaban yang tepat? Dal, man dan ma. Iya, dal atau dibaca di, man dan ma. Coba dimasukkan ke nomor. Man hadza wa ma dzalika, hadza mudarrisun wa dzalika himarun. Artikan. Siapa ini dan apa itu? Ini Pak Guru dan itu keledai. Nah, aksanta. Kenapa yang pertama pakai man, yang kedua pakai ma? Kenapa enggak dibalik aja? Ma di depan, man di belakang. Yang di depan berakal, yang kedua tidak berakal. Nah, karena jawabannya untuk yang pertama itu mudarisun, berakal atau berilmu. Untuk jawaban yang kedua himarun, tidak berakal atau tidak berilmu. Sehingga untuk yang pertama memakainya man, untuk yang kedua memakainya ma. Nah, sebab jawabannya berurutan. Menanyakan yang awal maka jawabannya yang awal, yang kedua jawabannya juga yang kedua. Nah, aksanta. Nomor 4 sekarang. Adalika kitun titik-titik dalika titik-titik. Iya, mana jawaban yang jawabannya benar? Ba dan dal. Iya, bi dan di. Ba bi dan dal. Iya, aksanta. Coba dimasukkan yang ba dulu. Adalika kitun la dalika himarun. Artikan. Apakah itu kucing? Bukan. Itu himar. Himar apa? Apa arti himar? Himar keledai. Keledai, naam. Terus yang di? Adalika kitun. Naam. Dalika kitun. Artinya? Apakah itu kucing? Ya, itu kucing. Naam, aksanta ya. B dan D cocok untuk nomor 4. Baik jawabannya la ataupun naam. Naam. Berbeda kalau yang pakai hamzah atau alif, yaitu pakai a, Kalau pakai A, adalika kitun na'am dalika kalbun. Salah kan? Nah, begitu juga yang nomor 4. Yang C, salah. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ini paling banyak salahnya dalam koreksian. Nomor 5 ini termasuk yang paling banyak salahnya dalam koreksian. Yang benar paling dari jumlah sekitar 70 yang ikut itu mungkin sekitar antara 10-20 yang benar. Lebih banyak yang paling yang salah sangat banyak. Padahal sudah dijelaskan ya. Karena mungkin jelasannya ketika itu tidak pakai papan tulis. Jadi mungkin ada yang masih bingung. Ya, dibaca. Bacaan kata yang benar adalah al-ismu. Apa A, B, C atau D? Jawaban saya A, sir. Ya, jawaban antum A, itu jawaban yang salah. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Mas. Apa jawabannya? Baca. A, B, C atau D? C. C, baca. Alismu. Alismu. Kita praktekkan ke papan tulis ya, dengan tulisan. Dari sisi apa salahnya dan ini bacaan hapes atau waras? Ini bacaannya antara hamzah qat'i dan hamzah wasal. Masuknya ke situ. Hamzah terbagi dua, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh hamzah wasal yang sekarang dalam bacaan di sini alismu. Hamzah qat'i kita bikin contoh al-ibilu. Nah, atau al-ikramu. Kita hilangkan alif lamnya menjadi ismun. Al-ibilu hilangkan alif lamnya menjadi ibilun. Gitu ya. Lihat, ismun dan ibilun. Ismun hamzanya hamzah wasal. Kalau ibilun hamzanya hamzah qat'i. Atau contoh lainnya ikramun. Ikramun ini hamzanya hamzah qat'i. Contoh lainnya yang hamzah wasal ismun ibnun. Nah, contoh kita bikin contoh dua. Nah, sekarang lihat. Yang namanya hamzah qat'i, hamzah qat'i itu hamzah yang terbaca di awal kata ataupun di tengah pertengahan antar kata. Ya, hamzah yang kedua nih, al-ibilu, ibilun, ikramun, al-ikramu. Terbaca di awal kata atau pertengahan kata atau pertengahan antar kata. Nah, lihat hamzah qat'i. Ibilun, hamzah qat'inya terbaca di awal kata, ibilun. Terbaca di tengah kata, al-ibilu. Tengah kata kan? Terbaca di pertengahan antar kata. Kita masukkan misalkan depannya wawu. Wal-ibilu. Ibilun di awal kata. Di tengah kata, al-ibilu, tengah kata. Di pertengahan antar kata kita masukkan waw ini huruf. Ada huruf, ada isim, berarti pertengahan antar kata. Iya kan? Wal ibilu. Nah, itu. Semuanya kebaca ini. Berbeda dengan hamzah wasal. Kalau hamzah wasal, dia dibaca di awal kata, tidak dibaca di tengah kata dan pertengahan antar kata. Kalau hamzah wasal. Hamzah wasal enggak dibaca di hamzah wasal dibaca di awal kata, tidak dibaca di pertengahan kata, tidak dibaca juga di pertengahan antar kata. Ini banyak salah sehingga diperluas pembahasannya. Ya. Perhatikan cara bacanya. Di awal kata kita baca ismun. Seperti kita kasih tanda kepala ain. Ini kepala ain namanya. Kita bikin ain, buang badannya. Kepala ain. Ismun, ibnun, kan gitu. Tapi kepala ain ini nggak boleh ditulis di lambang ini, harus dibuang, nggak boleh. Lambang kepala ain ini hanya untuk hamzah qat'i, ibilun, ikramun, gitu ya. Ismun, ibnun. Hamzah wasal pada dua kata ini dibaca di awal kata. Dua-duanya dibaca dengan, sehingga dikatakan dia terbaca dan tertulis di awal kata. Hamzah wasal. Hilang ketika apa? Di tengah kata atau di tengah antar kata. Hilang. Namun hilang secara bacaan, bukan secara tulisan. Tulisannya masih ada. Cara bacaan itu hilang. Lihat. Di sini. Hamzah wasal itu pernah dijelaskan ada di beberapa tempat kan. Di antaranya di isim yang 10. Ismun, ibnun, ibnatun, istun, dan seterusnya. Ya enggak? Kemudian juga ada di al. Al ini, lihat antum al, alif lam yang disebut alif lam syamsiah, alif lam komariah. Alnya itu, alifnya ini bukan alif, dia itu hamzah wasal. Cuman dalam bahasa singkatnya alif lam syamsiah, alif lam komariah kan. Ini hamzah wasal. Berarti pada kata alismu ada dua hamzah wasal. Pertama hamzah wasal ini hamzah wasal bukan? Hamzah wasal. Yang kedua hamzah wasal ini al. Ada dua hamzah wasalnya. Ya. Nah tadi kaidahnya apa? Hamzah wasal ketika di awal kata tidak dibaca. Ketika di awal kata dibaca. Ketika di tengah kata atau pertengahan antar kata nggak dibaca hamzah wasal. Sehingga apa ini? Kita akan baca ini. Lihat al kita baca. Iya enggak? Kemudian setelah itu ketemu hamzah wasal lagi. Kita baca sekarang alismu. Hamzah yang pertama kita baca enggak? Kita baca. Kita mengucap sementara al. Gitu kan? Yang kedua ketemu hamzah wasal kan? Iya. Ketika di tengah kata ada atau enggak? Iya. Enggak ada. Berarti seolah-olah hilang. Seolah-olah gini antum. Berarti hamzah wasal yang setelah lam enggak dibaca, seolah-olah enggak ada kan? Kita hapus. Setelah itu ketemu apa? Sin. Sinnya sukun enggak? Sukun. Nah, sinnya sukun. Mimnya doma, ya enggak? Nah, sekarang ketemu dua sukun, lihat. Antara lam dan sin ada dua sukun. Iya enggak? Dua sukun, maka bisa enggak antum baca gini? Antum baca al, lamnya sukun, terus sinnya sukun. Yang kebaca cuma lamnya, sinnya gak kebaca. Iya kan? Yang kebaca cuma lam sukun, sin sukun gak kebaca. Maka apa yang terjadi? Lam ini dihidupkan. Karena dalam kaidah ketemu dua sukun, maka harus dihidupkan salah satu sukun tersebut. Dihidupkan maksudnya diberi harokat. Itu namanya dihidupkan. Nah, sehingga kita tulis apa di sini? Dihidupkan kepada asal. Asal iltiqa' sakinain itu diberikan harokat kasroh asalnya. Kecuali keadaan tertentu berubah menjadi fathah atau doma. Sehingga lam yang tadinya sukun diganti menjadi harokat kasroh. Alismu. Nah, itu asal-usulnya. Alismu. Sekarang yang al dikasih wawu. Alismu dikasih wawu menjadi. Nah, lihat. Ketemu pada ucapan wawu dan alismu ketemu dua hamzah wasal. Pertama hamzah wasal setelah wawu kita buang, maksudnya dibuang karena enggak kebaca, kita buang. Kedua hamzah wasal setelah lam, buang lagi. Apa yang terjadi? Hidupkan lam yang tadinya sukun. Walismu, walismu, ya, walismu. Yang tadi bilangnya apa? Alismu, walismu. Nah ini yang dikatakan hamzah wasal di tengah kata atau pertengahan antar kata dia hilang, nggak kebaca. Alismu dan walismu. Yang bacanya alismu atau walismu salah. Nggak ragu bilang salahnya. Itu salah ya. Apa buktinya? Buktinya kembalikan ke hamzah qat'i. Yang namanya hamzah qat'i dan hamzah wasal itu ada perbedaan. Kalau kita baca sama, kalau kita baca wal ismu, berarti apa bedanya dengan hamzah qat'i? Lihat, kalau kita baca al ismu, bacaan yang salah. Al ismu sama wal ismu. Ya, kita baca gini, wal ismu sama al ismu, bacaan yang salah. Bedakan dengan ibilun, al ibilu wal ibilu, sama enggak? Sama, antum bisa. Al ibilu, al is, al ismu, wal ibilu, wal ismu, sama kan? Berarti salah. Macam bacaannya sama. Berarti salah. Maca al ismu salah. Maca wal ismu salah. Kenapa? Karena enggak ada bedanya dengan hamzah qat'i. Yang mana hamzah qat'i ini dibaca di awal dan di tengah kata atau pertengahan antar kata. Wal ibilu, al ibilu. Kan itu. Nah, itu buktinya. Karena yang karena ibilun ini hamzahnya hamzah qat'i seperti ikramun. Ikramun, al ikramu, wal ikramu. Nah, kan gitu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti enggak? Ini kebanyakan salah di sini. Mengerti ya? Kalau belum silakan ditanyakan lagi supaya lebih jelas. Yang sejenis dari kalimat ini tadi ada berapa, Dok? Ada 10. 10. Iya. Dulu pernah disampaikan. Ada 10 tempat. Ismun, terus istun, ibnun, ibnatun, terus ibnumun, imruun, imraatun, ifnani, ifnatani, terus aimunullah atau aimunun. Kalau disambung untuk sumpah aimunullah. Nah, itu 10. 10, terus juga pada alif lam tadi, alif lam yang disebut alif, alif lam syamsiah sama alif lam koma komariah. Alnya di situ yang alif itu hamzah wasol, meskipun kita baca alif disebut alif itu hamzah wasol hakikatnya. Dan alif sama hamzah itu beda ya. Kalau hamzah menerima harokat, kalau alif tidak menerima harokat. Karena hamzah wasol ini bentuknya alif sehingga sering disebut alif alif, padahal dia itu hamzah wasol. Yang namanya hamzah wasol itu menerima harokat, kalau alif tidak menerima harokat. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kita berarti sekarang lanjutkan ke nomor nomor 6. Ya, baca gantian. Bahasan kata yang benar adalah, iya, coba antum baca. Wasariru. Wasariru, ahsanta. Mana? A, B, C atau D? Tidak kata yang benar. Nah, tidak ada yang benar dalam pilihan. Itu berarti tidak boleh dipilih. Kalau D, wasarirun. Kenapa enggak milih D? Karena berakhiran tanwin ya. Wasarirun berakhiran tanwin. Yang namanya tanwin itu hilang ketika isimnya ada alif lam, yang tadi al tadi hamzahnya hamzah wasol, kita bilang kita ucap alif lam padahal dia itu alif, alif di situ adalah hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu hamzah sambung, kalau hamzah qat'i berarti hamzah putus. Itu ya, aksantum. Nomor 7. Bacaan kata yang benar adalah wattajiru. Nam wattajiru. Kenapa enggak waltajiru? Hamzah wasalnya enggak dibaca. Pertama hamzah wasal enggak dibaca, yang kedua apalagi? Wattajiru tadi. Wattajiru enggak bertanwin. Karena lamnya lam, lam apa? Syamsiah atau qamariah? Syamsiah. Nam karena lamnya lam syamsiah ya. Karena lamnya lam syamsiah. Nam kalau lam syamsiah berarti lamnya enggak dibaca. Nam. Nam hiyal lati tuktabu walatul fadhu asna al-qira'ah. Ya'ti bil harfi ladzi yaliha musyaddadan. Itu lam syamsiah, yaitu yang lam yang tertulis namun tidak dibaca pada pertengahan bacaan. Kemudian huruf setelah lam itu bertasydid. Itu lam syamsiah. Nam, ahsantum. Nomor 8. Kalau lam qomariyah berarti lamnya dibaca jelas seperti kita mengucap apa itu? Al ikramu, al ibilu, itu berarti lamnya lam komariyah. Ya, sekarang nomor 8. Min aina Fatimatu? Nah, min aina Fatimatu artinya? Dari mana Fatimah? Ya, mana jawaban yang benar? Hiya minal Hindi. Ada lagi yang lain apa cuman itu? Yang C, hiya minal Yabani. Nah, hiya minal Hindi dan hiya minal Yabani, ada dua jawaban. Nah, kenapa ada dua jawaban? Karena dua-duanya ini bisa dipakai untuk jawaban nomor 8. Beda dengan B, B enggak bisa sebab pemakainya hunna. Nah, hunna itu untuk menggantikan para wanita ya. Kalau ini yang digantikan satu orang wanita yaitu Fatimah, sehingga memakainya hiya. Hiya artinya dia. Nah, yang dia juga salah. Kenapa? Hiya karena dia tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan menanyakan tempat, jawabannya memberikan khabar berita. Di mana Fatimah? Jawabannya dia adalah pelajar. Nah, itu berarti jawabannya berita, khabar. Salah. Yang ditanyakan tuh tempat di situ. Ya, aksantum. Nomor 9. Al-Hajaru titik-titik walabanu titik-titik. Iya. Mana jawaban yang benar? Tidak ada jawaban yang benar. Nah, kenapa enggak ada yang benar? Kalau A, kenapa salah? Al-Hajaru faqirun walabanu maridun. Bisa enggak? Enggak tepat. Secara apa enggak tepatnya? Secara kenyataan. Secara arti, maksudnya arti. Arti. Secara ya. Arti. Secara arti enggak tepat. Kalau secara kedudukan mutada khobar, secara harokat tepat. Harokat al-hajaru faqirun al-labanu maridun. Itu mutada khobar tepat. Namun secara arti enggak tepat. Ya. Batu ya. Itu miskin, susu itu sakit. Enggak tepat secara. Demikian juga yang B, enggak tepat secara arti. Meskipun secara kedudukan mudarat khobar tepat, secara i'rab, secara harokat. Yang C juga double malah di sini, enggak tepatnya di situ. Dari sisi arti dan dari sisi i'rab. Al-hajaru di situ mudzakkar, ladidatunnya muannas. Enggak tepat ya. Labanu mudzakkar, baridatunnya muannas. Jadi dua enggak tepatnya ada dua di yang C. Dari sisi arti dan dari sisi i'rabnya enggak tepat. Yang D enggak tepat dari sisi arti. 6 aksanta. Ya. Al-qalamu talibu. 6 al-qalamu talibu. 6 kalimat ini kalimat tulisan ini, di atas salah. Iya. Karena ya, mana jawabannya? Enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. 6 aksantum. Al-qalamu talibu jawaban A, B, C, D itu enggak ada yang benar. 6 apa jawaban yang benar? Menurut antum jawabannya apa? Karena ini mudhofun ilai. Nah, karena konteksnya mudhof ilai. Ya. Maka al-qalamu talibi. Maka al-qalamu apa yang harus dibuang? Alif lam dibuang. Alif lam pada al-qalam dibuang, kemudian at-talibu kasrah. Kasrah. Naam, itu ya. Jawaban benar. Aksanta. Karena konteksnya mudhof ilai, maka yang namanya mudhof itu alif lamnya harus dibuang sehingga menjadi qalamu. Bukan qalamun tapi qalamu. Kenapa? Karena dia mudhof di belakangnya mudhof ilai. At-talibi al menjadi qalamut talibi. Alif lam pada talib tidak perlu dibuang. Kalau sudah ada biarkan ada. Tidak perlu dibuang. Karena yang namanya mudhof ilai itu bisa ada alif lamnya, bisa enggak ada. Kita bisa mengucap qalamut talibin, bisa juga mengucap qalamut talibi. Gitu ya. Jadi yang perlu dibuang al pada kolam. Adapun al pada talib tidak perlu dibuang. Kecuali kalau dari sananya sudah enggak ada, berarti biarkan enggak ada. Kita ngucap qalamut talibi, boleh juga ngucap qalamu talibin. Nah itu. Bedanya kalau qalamut talibi dia itu ma'rifat mudhof ilainya. Qalamut talibi penanya murid itu. Kalau enggak ada alif lamnya, qalamut talibin artinya penanya murid. Enggak jelas murid yang mana. yang kita tahu ini penanya murid ya, tapi nggak jelas ya, itu ya berarti masih nakiro. Kalau yang kalau ngucapnya kolamu tolibin masih nakiro. Nah, aksanta nomor 11. Manakah kalimat yang benar? Ya, baca. Mana? Dada. A, B, C atau D? Tidak ada. Tidak ada yang benar. Nah, ke nomor 1, apa yang enggak benarnya? As-saburatu amama talibu wa hiya khalfal mudarrisa. Mana yang enggak benar? Talibu dan mudarrisa. Naam, at-talibu dan al-mudarrisa. Apa bacaan yang benar pada A? Bikin bacaan yang benar. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ahsanta. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya, naam. Gantian nomor B sekarang. Betulkan, Pak. Ya, baca dulu yang salah. Terus salahnya di mana? Terus betulkan. Aina sayyaratul mudarrisi huwa amamal madrasati. Mana yang salahnya? Huwa. Huwa salah. Harusnya apa? Harusnya hiya. Naam, hiya. Harokat benar, salahnya pada penggunaan tata ganti domir, yaitu huwa. Harus salah itu huwa itu, harusnya hiya. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Sebab hiyanya itu domir untuk mengganti sayyarah. Sayyarah. Sayyarah. Mengganti sayyarah. Sayyarah itu muannas. Naam, ada tak marbutonya. Ya, ganti nomor C. Pilihan C sekarang. Baca yang salah kemudian yang benar. Aina jalasat Fatimatu? Jalasat Fatimatu alal kursiyu. Mana yang salah? Menurut antum mana yang salah? Enggak apa, kalau antum salah enggak apa-apa. Yang namanya belajar, jangan takut salah ya. Yaitu lafat jalasat. Lafat yang paling akhir apa itu paling akhir? Kursiyu. Naam, al kal kursiyu itu lafadz yang salah. Al kursiyu ada ala, harusnya apa bacaannya? Kursiun. Ada ala di situ. Ala alal kursiyi. Alal kursiyi. Nah, ahsanta. Harusnya baca alal kursiyi karena ada ala ya. Aina jalasat Fatimatu? Jalasat Fatimatu alal kursiyi. Salahnya di satu harokat, yaitu di kursi saja. Nah, kalau Fatimatu sudah benar karena sebagai fa'il, maka fa'il itu marfu rofa, tanda rofaknya doma. Ya, di sekarang. Kalau jalasat kenapa dikasih tak taknis, tak sukun? Karena dia fa'ilnya mu'annas, fa'ilnya Fatimatu, sehingga dikasih tak sukun, jalasat. Kalau fa'ilnya mudzakkar, bilangnya jalasa gitu ya. Jalasatu fi'il, Fatimatu fa'ilnya. Ya, nomor di, pilihan di sekarang, baca yang salah. Aina jalasa Hamidin? Jalasa khalfa Muhammadin. Iya. Mana yang salah? Hamidin. Hamidin salah. Harusnya apa harokatnya? Harusnya Hamidun. Hamidun harusnya sebagai fa'il, harusnya Hamidun. Aina jalasa Hamidun? Di manakah Hamid duduk? Jalasa khalfa Muhammadin. Hamid duduk di belakang Muhammad. Jalasa itu fi'il, Hamidun fa'il. Fa'il itu marfu, maksudnya harokat doma atau penggantinya doma, itu marfu artinya. Bukan jalasa mudof Hamidun mudof ilai, salah. Sebab yang namanya fi'il dan isim tidak boleh dibikin mudof-mudof ilai. Isim dan fi'il tidak boleh dibikin mudof-mudof ilai. Mudof-mudof ilai itu hanya pada isim dan isim. Itu ya, mudof-mudof ilai hanya pada isim dan isim. Nah, seperti kita ngucap qolamut talibi itu, atau tahtal maktabi, itu mudof-mudof ilai. Tahta itu dorob mudof, al-maktabi mudofun ilai. Nah, nomor 12. Berganti. Zainabu titik-titik wa Khalidun titik-titik. Iya, mana jawaban yang tepat? Dal. Ya, dal atau di. Coba di. Baca. Zainabu waniyatun wa Khalidun faqirun. Artinya Zainab orang yang kaya dan Khalid orang yang miskin. Naam. Kenapa enggak milih A? Zainabu tajirun wa Khalidun talibatun. Karena yang diberitakan muannas. Muannas sehingga yang memberitakan harus muannas. Muannas, yaitu ghaniyatun muannas. Kalau Khalidun juga yang diberitakan apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka yang memberitakan yaitu khobar harus mudzakkar, yaitu fakirun. Itu karena mubtada khobar itu harus sesuai. Mubtada itu artinya yang diberitakan, khobar yang memberitakan. Harus sesuai dari sisi mudzakkar muannasnya, dari sisi apa? Bilangannya itu mufrad, mutsana atau jamak. Nah, barakallahu fikum. Nomor 13. A anti tabibatun ya ukhti? Jawabannya A dan B. Jawabannya A dan B, ada dua. Kenapa ada dua? Coba baca. Jawabannya baca, diartikan. La ana muhandisatun. Ana muhandisatun. Yang B, na'am ana tabibatun. Iya, artikan. Apakah kamu seorang dokter, wahai saudaraku? Saudariku. Wahai saudariku. Iya, wahai saudariku. Wahai saudariku. Lah, bukan. Saya seorang pengajar. Oh, insinyur. Insinyur, ya, terus. Atau yang B? Atau yang B, ya, benar. Saya seorang dokter. Nah, aksanta. Jadi kenapa jawabannya ada dua? Karena pertanyaannya memakai hamzah. Hamzah itu litolabu tasdik, untuk menuntut pembenaran, pengakuan. Sehingga jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau iya sesuai kenyataan bilangnya iya. Kalau enggak sesuai kenyataan bilangnya tidak. Nah, menurut siapa sesuai kenyataan dan tidaknya? Menurut pengakuan orang yang ditanya. Nah, anti tabibatun ya ukhti, la ana muhandisatun. Apakah engkau seorang dokter, wahai saudariku? Bukan, aku ini insinyur, arsitek. Atau na'am, iya aku ini dokter. Kalau dirubah ya, sekarang ganti, yang jawab ganti, bergilir. Ana ganti menjadi a anta tabibun ya akhi. Apa jawabannya? A anta tabibun ya akhi. Na'am ana tabibun. Na'am ana tabibun. Atau la ana muhandisun. Nah, jawabannya gitu ya. Tak marbutonya dibuang. Itu yang di soal dikasih tak marbuto karena yang ditanya wanita, sehingga bilangnya muhandisatun. Kalau yang ditanya laki-laki, maka tak marbutonya dibuang. Ya, ganti nomor 14. Aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Artinya? Artinya di manakah murid baru? Ya, di manakah siswa yang baru, siswa atau murid baru, atau murid baru? Jawabannya dia di dalam kelas. 6. Lanjutkan pertanyaan. Kalau yang benar, setelah kita ubah at-talib menjadi bentuk jamak, berarti ada konsekuensi perubahan terhadap lainnya. Iya, mana A, B, C atau D? Dari sini enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar ya. Aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Kalimat ini kita rubah setelah kita merubah talib. Talib itu mufrad, jamaknya menjadi tulab. Nah, ana tanya. Kenapa A, apa yang salah pada A? A dibaca jawaban yang salah. Nanti aina tulabu mestinya jududun. Nah, yang salah al-jadidu. Harusnya ya. Harusnya apa? Jududu. Al-jududu, harusnya itu. Aina tulabul jududu. Berarti yang salah al-jadidunya. Yang ahum fil fasli udah benar, gitu ya. Yang B ganti. Ana nanya yang B. Baca jawaban yang B. Mana yang salah? Nanti baca. Aina tulabul jadidu ahwa fil fasli al-jadidu dan ahwa. Naam. Al-jadidu salah dan huwa salah. Ada dua salahnya yang B. Ya, ganti. Yang C. Aina talibul jududu ahum fil fasli. Mana yang salah? At-talibu. At-talibu yang salah. Nah, ini kenapa kita baca satu persatu A, B, C? Karena yang ngisinya C tahu salahnya di situ, gitu ya. Yang D sekarang. Ainat tulabul jududu ahwa fil fasli. Mana yang salah? Ahwa. Nam, huanya salah. Aksanta. Nomor 15. Kita jadikan nomor terakhir ya. Udah jam 8 lebih 12 ini. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Artinya? Kalimat siapa pemuda ini? Siapakah laki-laki ini? Dia laki-laki ini? Dia adalah? Dia adalah seorang tamu. Naam. Kalimat yang benar setelah kita ubah ar-rajulu menjadi bentuk jamak adalah mana? Dal. Iya, dal atau di. Baca. Man haula irrijalu hum duyufun. Artinya? Siapakah laki-laki para lelaki ini? Mereka adalah mereka adalah para tamu. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Naam. Kita lanjutkan insyaallah besok insyaallah. Semoga selesai besok, kalau enggak selesai ya ditambah satu malam lagi. Kalau besok selesai berarti malam Ahad dan malam Seninnya sementara kita baca pengantar nahu dan sorob. Karena pesanan buku Durusul Ugho 2 masih dalam proses pengiriman. Nah, insyaallah gitu ya. Jadi besok kita untuk lanjutkan periksa soal untuk malam Sabtu, malam Ahadnya. Kalau soal belum selesai kita periksa malam Ahad. Kalau malam Ahad ternyata sudah selesai di malam Sabtu soalnya, berarti malam Ahad untuk membaca nahu dulu sama malam Seninnya. Nah, sampai nanti diharapkan kitab Durusul Ugho 2 datang yang jadi 2, kita bisa mulai membaca kitab tersebut. Nah, dan kami ucapkan kepada antum semua yang terutama yang telah mengikuti tes. Nah, barakallahu fikum, selamat dan sukses, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semuanya lulus alhamdulillah. Dan ada 10 besar, 10 besar pada ikhwan dan juga 10 besar pada akhwat. Semoga yang 10 besar ini menjadi semakin bersyukur, semakin semangat. Nah, semakin apa? Baik untuk kedepannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Yang belum 10 besar jangan berkecil hati, karena tolak ukur keberhasilan itu bukan pada peringkat ya. Tolak ukur keberhasilan bukan pada peringkat, namun pada bagaimana usaha kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu. Dan insya Allah meskipun gak 10 besar, karena yang diberi hadiah yang 10 besar, yang gak 10 besar insya Allah tetap mendapat hadiah dari keluarga masing-masing, gitu kan? Nah, baik dalam bentuk apa itu, pemberian tertentu atau bentuk rasa senang, rasa sayang dari anak, istri, suami dan seterusnya. Nah, assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan ini? Saya termasuk 50 besar, Insyaallah. Nah, jumlahnya sekarang 70. Kalau masih dapat 50 besar ya masih lumayan. Ya. Yang mau minta piagam bisa dibikinkan, nanti mendaftar ke sertifikat atau piagam ke Ustaz Abu Hud. Nilainya nanti dalam bentuk mumtaz, jahid jidan, jahid makbul sama nakis. Nilainya ada setiap dari antum punya nilai. Nanti kalau nilai ini salah jumlah, nanti disampaikan ulang salah jumlahnya ke panitia, kepada Ustaz Abu Hud. Kalau koreksian saya tertulis 70, yang benar 72 atau 74 misalnya, disampaikan. Nanti untuk perbaikan di sertifikat. Apa itu? Untuk piagam. Piagam apa namanya? Ijazah. Kalau ikhwan enggak di total nilainya. Totalnya di komputer ada. Iya ada. Sehingga keluar yang 10 besar. Kalau yang akhwat semuanya dikeluarkan nilainya. Nah, ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.